سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Sesuai broadcast yang terkirim pada hari ini, kita mengundang tamu dari sebuah gerakan dakwah di Turki yang sukses. Dan mudah-mudahan dari hasil paparan itu nanti kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Tentunya apa yang bisa kita praktekkan di Indonesia dari hasil mendengarkan ini. Sama-sama kita ketahui, sebetulnya kemiripan antara Indonesia dengan Turki itu sangat banyak. Tetapi tentu Turki sebagai sebuah bangsa peradabannya jauh lebih maju. Sebagaimana kita dengar, misalnya tentang khilafah Islamiyah yang dulu dipimpin oleh Turki, khilafah Utsmaniyah. Ya. Yang saat ini ditakutkan kebangkitan khilafah, termasuk oleh pendukung-pendukung Islamofobia di Indonesia. Kalau ngomong gini, tiba-tiba khilafah. Khilafah itu ISIS, ISIS itu pembunuhan, kan gitu. Padahal, dari 3 presiden Amerika yang telah membunuh 11 juta umat Islam, 11 juta lebih umat Islam dibunuh oleh Bill Clinton, oleh Junior Bush, dan oleh Obama di pemerintahannya walaupun berakhir, tetapi 11 juta manusia. Ada yang bilang dia teroris? Tidak. Sebetulnya ketakutan dia kalau khilafah Islamnya itu bangkit. Dibawa-bawa ke Indonesia. Caranya dengan menjadikan HTI sebagai tumbal. Itu aja sebetulnya. Apa dosanya? Gitu. Atas nama pelarangan organisasi. Nah inilah yang kadang saya juga akhirnya tertuduh, wah ini khilafah gitu. Gitu kan? Padahal ayat khilafah ada nggak di Al-Quran? Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena masih banyak di belakang, ibu-ibu coba ngesot satu langkah, satu ngesot ke depan. Sedikit. Ya, ngesot dikit, penuh yang kosong. Sudah jangan terlalu rapat, nanti kakinya ketuker. Nah, insya Allah. Materi pada hari ini akan disampaikan oleh perwakilan dari Said Nursi Indonesia. Ya, kita akan mendengarkan. Cuma, kenapa Ustadz mendatangkan mereka? Tentu karena mereka juga dari sebuah lembaga besar yang ada, baik lembaga kemanusiaan terbesar di Turki itu namanya Al-Hayrat. Ya, selain ada IHH yang kemarin membuat Mavi Marmara yang ditembaki di laut oleh Israel. Nah, mereka juga sudah punya gerakan yang cukup luas dan cukup lama di negaranya. Ya, buku-buku Said Nursi walaupun memang agak dekat kepada sufisme, tetapi pemikiran-pemikiran tauhidnya insya Allah terjaga. Dan ini semua tergantung pada kita untuk mempraktekannya di Indonesia. Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang hadir, tadi sudah diumumkan oleh SEHA tentang Markas Khidmatus Sunnah Wasirah An-Nabawiyah. Jadi AKAL sekarang sudah punya lembaga baru, karena sekarang ini saya lihat kelompok-kelompok Ahlus Sunnah sendiri, Aswaja sendiri, Sunnah sendiri, ya, yang membawakan hadis secara framing, Ya, sehingga ada beberapa jamaah akal yang dulu ngaji di sini balik nyerang saya setelah ngaji di sana misalnya. Banyak kan kayak gitu ya. Ini sebetulnya nggak begitu. Katakanlah di sini kita mulai dari bangkitkan supaya bisa berhijrah. Setelah berhijrah kita kasih materi agak advan di tadabur gitu ya. Cuma fenomena perpecahan di tengah umat atas nama sunnah. Ini luar biasa sekarang. Dan ini merugikan umat. Apalagi saling menyerang, saling memfitnah. Ya. Apalagi yang diserang ustadznya lagi begitu. Ya. Nah, saya udah banyak gelar saya kalau diserangan-serangan itu. Tapi alhamdulillah nanti tanggal 19-20 akan ada silaturahmi nasional alumni Madinah se-Indonesia. Ya, dan saya masih ketua di situ dan sebagian besar dari lebih dari 1.000 alumni Madinah di Indonesia. Ya memang baru belakangan ini junior-junior ini agak susah diajak untuk ya, bersatu ya. Karena terutama dari kelompok-kelompok yang makanya yang orang tuanya mau ke Madinah anaknya nanti ya. Sebaiknya sebelum berangkat kita ngobrol ya dengan alumni, kemudian juga dengan pengurus alumni ya, supaya anaknya nanti setidaknya berpikirannya luas, tidak gampang untuk menyerang ya, tidak merasa paling paling oke, pancen oye dan seterusnya. Nah, insya Allah kami terus berusaha untuk mempersatukan di tengah perbedaan-perbedaan, terutama sesama alumni Madinah. Tetap kita akan terus berukhuwah dan bersatu. Tetapi markas khidmatus sunnah yang kita buat ini, insya Allah akan memahamkan dan akan melahirkan ulama-ulama dengan mengundang tokoh-tokoh nasional dan internasional untuk mengajarkan tentang al-hadith. Jadi ini tadi misalnya ada daurah. Daurah itu training. Ya. Supaya hemat biayanya kita bikin jangan di hotel, di pesantren aja. Tapi dosen-dosennya, guru-guru besarnya ya insya Allah mumpuni dan bersanad. Dan orang-orang yang pikirannya, pemikirannya, gerakannya juga bisa bersatu. Nah, ini sebetulnya untuk melahirkan ulama-ulama sunnah, ulama-ulama hadis. Ya kalau punya anak mau ikut luar biasa itu. Bahkan yang mau ikut bapaknya pula, beberapa orang teman ini yang sudah doktor mau ikut pelatihan musnad Imam Syafi'i. Dan itu di situ nanti membaca hadis. Jadi majelis sama syekhnya membaca, ya. Syekhnya yang membaca, muridnya mendengar, dengan menangkap nanti akan dapat sanad mendengar ilmu. Dan itulah ilmu yang sesungguhnya. Ilmu di sekolah anak kita dengan semua ijazahnya belum tentu laku di akhirat ijazahnya itu. Ya, mungkin laku di dunia buat kerja, tapi belum tentu ijazahnya laku di akhirat atau ditanya sama malaikat apa ijazahnya gitu. Ijazah itu biasanya kan dari guru, ya, memberikan ijazah. Istilah ijazah itu dari bahasa Arab, ijazah itu. Guru memberikan ijazah kepada muridnya itu disebut dengan sanad. Dapat sanad karena gurunya memberikan ijazah. Kalau ilmunya itu dari Allah, dari Rasulullah, insya Allah laku di akhirat. Tapi ilmu yang lain saya belum tentu laku itu. Ya. Nah, karenanya kita bikin program ini untuk kaderisasi ulama hadis. Dan alhamdulillah, nah, minggu ini juga saya akan kerjasama dengan sebuah lembaga besar di bidang keilmuan ini dan akan mendatangkan dokter-dokter dari seluruh dunia untuk bikin daurah lagi tentang kepemimpinan, tentang pembentukan karakter. Ya, ini saya akan kontrak dan alhamdulillah guru-guru besar ini sebetulnya harus kita kirimin tiket. Tapi alhamdulillah bilang tiket nggak usah. Nanti soal penginapan selama saya di Indonesia dan makan saja sama transportasi alhamdulillah agak garingan. Jadi itu ini pun biaya, kalau dikasih biaya itu biaya cuma sepertiga dari total yang harusnya dibayar. Ya. Ya tahu lah orang Indonesia kalau kursus piano berani bayar mahal gitu. Kalau untuk mendapatkan ilmu hadis, semuanya gratis gitu. Padahal belum tentu ilmu dunia, ijazah duniawinya itu kepake di akhirat. Padahal kalau dapat hadis dunia, akhirat. Nah itu kalaupun ada 500 ribu dari anggaran yang kita buat itu cuma sepertiganya sebetulnya. Tidak menutupi. Jadi nanti kalau ada dari ibu-ibu, dari umi-umi ya, yang langsung ke saya, nggak usah memberatkan organisasi umi lagi, udah banyak kerjaannya. Apalagi umi sekarang masuk menjadi tim pemenangan. Kalau saya milihnya pemenangan Islam aja, gitu ya. Ya, siapapun yang menjadi presiden gitu ya. Makanya kalau di akal nggak usah bicara politik. Politik nomor dua kan saja. Nggak usah dibicarakan. Ya, nomor dua kan saja itu. Nah, nanti dalam daurah itu kita akan melahirkan generasi hadis dan kita akan bangun sendiri kantor dan lembaganya dan kita akan mendidik. Saya akan dok ini juga misalnya sekarang sekolah hafiz Quran. Kan baru satu wahyu yang dihafal. Nanti kita bikin program Hifdzul Wahyain. Menghafal dua wahyu. Al-Quran dan hadis. Yang sudah hafal misalnya 10 juz harus hafal 1000 hadis. Yang menghafal 20 juz, menghafal 2000 hadis. Yang sudah hafal 30 juz, juga kita lengkapi menghafal 3000 hadis Nabi SAW. Akan lahir ulama-ulama besar di Indonesia, insya Allah. Nah inilah program membangkitkan peradaban yang sesungguhnya dengan ilmu. Ini program yang sesungguhnya. Ya, saya sendiri tidak cari dunia di situ, apalagi kekayaan. Cuma berharap nanti meninggal dunia punya warisan. Warisan calon-calon kader-kader pejuang, kader-kader ulama. Jadi saya juga tidak tahu apa yang saya kerjakan ini, saya lihat di depan mata atau tidak, enggak penting. Yang penting saya bisa menjadi salah satu batu bata peradaban yang dibangun untuk Islam di muka bumi. Ya, mungkin saya nyumbang satu bata untuk bangunan peradaban dunia, buat saya bersyukur. Dan dimulainya dari ilmu. Dan ilmu sesungguhnya dari dua wahyu, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasal. Itu yang terus saya kembangkan. Nah, sementara ini alhamdulillah sekolah Hafiz Quran berjalan, saya juga akan buka sekarang sekolah-sekolah tahfidz untuk masyarakat pinggir. Ya. Masyarakat-masyarakat pinggiran, masyarakat desa, kita akan terus juga kembangkan. Ya, mungkin di akal sudah mulai bergerak alhamdulillah. Dosen-dosen juga sudah mulai terkumpul di sekolah tinggi ilmu Quran dan hadis kita. Jadi kita ini sudah punya PAUD sampai universitas insya Allah. Semuanya sudah kita siapkan, nanti sekarang saya tinggal bergerak majunya saja. Nggak tahu pada usia berapa meninggal dunia dan bagaimana hasilnya. Tapi yang pasti, berjuang di jalan Allah itu nikmat dunia akhirat. Ya, baik. Dan terkait dengan Turki, mungkin per bulan Ramadan, karena banyak ulama-ulama seluruh dunia menjadi suaka politik di Turki, dan mereka adalah ulama-ulama yang luar biasa, para profesor, para ahli di bidangnya. Misalnya, Sheikhul Qurra fi Syam, ahli Qur'annya se-Syam, Sheikh Qurayim Raji itu ada di Istanbul. Tidak lagi tinggal di Suriah. Orang di Syam kalau dengar nama ini, ahli tafsir, ahli qiraat, ahli Quran pasti hormat. Begitu juga tokoh ulama perjuangannya, baik dari Yaman, dari Saudi Arabia, dari Mesir, dari Tunisia, saya banyak bertemu dengan mereka di Turki. Nah, saya akan menyewa satu apartemen di Turki untuk saya kirim kader-kader dari sini, belajar sama mereka di sana. Yang mau di kuliahkan anaknya di sana juga saya akan bantu. Ya, kader-kader saya juga yang mau dikuliahkan di sana, di universitas negeri maupun swasta, saya akan kembangkan. Begitu pula yang SMU-nya. Yang ingin SMU di sana, saya akan, atau tamat SMU dari sini, beberapa santri dan siswa-siswi Aklis yang mau, saya akan bukakan jalur ke sana. Nah, ini semua kita bangun, selain juga tentu yang mau melanjutkan ke Madinah, yang mau melanjutkan ke Qasim, yang mau melanjutkan ke Riyadh. Ya, kami akan terus bukakan jalur. Nah, itu cuma tugas saya, cuma itu. Memberikan kader, jadi hampir tiap hari tanda tangan rekomendasi sebagai ketua alumni Madinah yang mau belajar, kasih rekomendasi untuk anak Indonesia dan tidak pilih kasih. Ya, kan ada satu kelompok, satu organisasinya, yang organisasinya saja yang dikasih rekomendasi, yang lain tidak. Kalau saya, selama dia sudah sesuai dengan kriteria, saya nggak mau tahu orang kaya, orang miskin, karena semuanya gratis. Ya, saya kasih rekomendasi. Alhamdulillah, kalau di Madinah itu, ya nama saya masih lumayan lah. Gitu. Masih laku. Karena termasuk alumni yang dipampang fotonya di sana. Gitu. Ya, masih laku lah dijual gitu. Tujuannya apa ya? Semata-mata agar kader-kader muslim dalam membangun peradaban Islam ke depan terlahir dari Indonesia. Begitu juga pewakaf-wakaf kaderisasi ulama nih ya. Walaupun yang Miumi belum selesai, kita terus bekerja. Ini waktu juga padat sekali karena kalau nanti misalnya kelas kami saya nggak sempat hadir, ya saya akan canvassing operasi ideologi umat nih. Jadi memberantas kemusyrikan, terutama kemusyrikan materialisme, kemusyrikan politik, kekuasaan. Bersama tim Miumi, kalau lihat mungkin ada meme-nya beredar, gambar-gambar. Ya dalam waktu dekat mungkin saya ke Jogja pada tanggal 26, 27-nya sudah berada di Sumatera Utara. Sumatera Utara juga satu di Langkat, satu di Medan. Teman Padang Sidempuan juga minta. Rasanya badan ini perlu dibagi-bagi kayaknya. Sementara Jawa Barat, Garut, Tasik, dan sekitarnya, Brebes, Tegal, Sragen untuk Jawa Tengah. Maka saya mohon doa dari jamaah semuanya. Apa yang sedang saya lakukan di Aql Islamic Center ini, ya, dengan menggerakkan seluruh elemen umat untuk membangun peradaban Islam di Indonesia. Nah, maka itulah perlu kita undang dari Turki cerita sedikit. Gimana Turki itu bisa bangkit belakangan ini. Ya. Baik, kita undang tamu kita. Silakan masuk. Tamu kita orang Turki ini pandai bahasa Indonesia. Jadi tidak perlu translator. Ya. Untuk satu jam ke depan, setelah itu tamu selesai, kita akan wrapping, kita akan bungkus dari hasil materi tadi, apa rencana kita ke depan. Baik, saya undang tamu kita ya. Cek. Cek, 1, 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya. Kalau bahasa Turkinya tuan itu apa? Efendi, Efendi ya, saudara tuan gitu ya, Efendi Jamal, alhamdulillah, Jamal Efendi, oh nama dulu baru Efendinya, oh, Efendi, coba mic-nya apa nih speak kurang nih, itu belum bersuara nih. So audio. Ya. Ses. Ya. Jadi Bahtiar Nasir Efendi. Bahtiar Nasir Efendi. Jadi kata pendi, Pak Pendi. Pendi. Ini datang dari bahasa Turki, masuk dalam bahasa Indonesia. Oh. Aslinya Efendi. Efendi. Efendi berarti tuan. Tuan. Oh. Iya, dari bahasa Turki menjadi bahasa Indonesia ya. Banyak itu. Iya, makanya kemarin. Tapi ini yang sangat aneh. Kami sekarang sebagai orang Turki tidak gunakan, sering gunakan kata efendi. Jadi kata ini masuk dalam bahasa Indonesia, digunakan dalam bahasa Indonesia lebih banyak daripada Turki. Masya Allah. Masya Allah. Indonesia memang sangat-sangat apa ya. Dari belakang. Ahli komen. Ya. Baik, berbahagia sekali. Jamal Efendi pada hari ini bisa hadir bersama kita. Tinggal di mana sekarang, Pak? Saya tinggal di Ciputat. Ciputat. Di dekat UIN Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Membawai organisasi apa? Organisasi Khairat. Yayasan Khairat. Yayasan Khairat. Ya. Yayasan Khairat ini lembaga kemanusiaan ya di Turki ya? Lembaga dakwah, kemanusiaan, dan pendidikan. Oh, dakwah, kemanusiaan, dan pendidikan. Ya, tertua. Mungkin lembaga yang tertua. Yang didirikan oleh murid Bedizaman Sayyid Nursi. Iya. Jadi pernah dengar buat satu tulisan yang dibuat oleh Bedizaman Sayyid Nursi. Adalah tokoh spiritual Turki terkemuka sampai hari ini. Yang murid-muridnya tuh banyak sekali. Nah, salah satunya barangkali Mr. Jamal ya. Ya, insya Allah. Apa kegiatannya di Indonesia organisasi ini? Organisasi Khairat sudah 4 tahun. Di Indonesia kegiatannya biasanya fokus pada pengiriman mahasiswa ke Turki untuk S1, yeah. S2, yeah. Juga mendukung pesantren-pesantren yatim sebagai beasiswa dan menyaluran kurban di tempat yang terjadi bencana. Yeah. Contoh tahun kemarin sudah di Indonesia 500 sapi kami sudah 500 sapi ya menyalurkan ya. Ya. Alhamdulillah, jadi dakwah, pendidikan dan kemanusiaan. Ya. Dan ini sudah besar, berdiri tahun berapa? 1974. Tahun 74 ya. Yang lahirnya tahun 74 memang siapa? Secara ya. Secara pemikiran filsafatnya sudah didirikan, diwujudkan oleh Bedizaman Sayyid Nursi pada tahun 1927. Tapi dari 1927 sampai 1974 ketika waktu itu dilarang untuk mendirikan organisasi-organisasi Islam. Jadi tidak terwujud. Itu pasca runtuhnya Khilafah Islamiyah ya? Ya. 1924 itu runtuhnya Khilafah Islamiyah. Kemudian sampai tahun 74 itu tidak boleh ada organisasi. Saat itu pemerintahan sekuler. Ya. Ya. Pemerintahan sekuler itu sangat represif kalau ada organisasi-organisasi keislaman baru. Maka gerakan beliau Bedizaman Sayyid Nursi underground ya. Nanti ya. dalam bentuk organisasi baru berdiri tahun 74, berarti sudah bergerak sebelumnya ya. Ya, sudah. Sekarang ada banyak yayasan-yayasan, gerakan-gerakan muncul dari pemikiran Bedizaman Sayyid Nursi. Ya, nanti saya akan menjelaskan ya. Jadi begini, begitu juga kan Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu kan, kemudian Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah satunya, Kiai Ahmad Dahlan, kemudian pendiri NU. Ya, ini semua dari gerakan-gerakan kemasyarakatan sosial Islam. Dan insya Allah, gerakan Quran kita juga ke depan insya Allah akan melahirkan generasi baru. Jadi nanti dari cerita ini, ya, saya berharap, nih ibu-ibu, masa kalah bikin rumah sakit seperti Siloam? Ya, harusnya umat Islam lebih banyak dong rumah sakitnya di setiap provinsi, begitu ya. Begitu juga lembaga pendidikannya, jangan sampai kalah sama Penabur. Ya, siap. Nah, ini nanti gerakan-gerakan ini coba kita dengarkan, ya. Kita bekerja sama. Ya, pasti. Ya, kalau kita sendiri susah, tapi dengan bekerja sama, dengan Al-Hayrat misalnya, akan banyak yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Dan ibu-ibu sekalian, inilah yang sebetulnya diharapkan dari Tadabur itu. dari pengajian itu ada gerak-gerak konkret. Ya. Ini ada tiga dokter tuh duduk di kursi. Satu, dua, tiga. Tinggal minta bikin konsep. Bikin konsep bagaimana agar umat Islam berobat di rumah sakitnya sendiri. Ya. Yang satu siapkan tanah wakafnya, yang satu lagi carikan dananya, yang satu lagi dokternya yang berjuang. Begitu kan? Ini kalau kita bersama-sama insya Allah. Baik dengan dukungan bersama Hayrat, kita bisa lakukan gitu. Begitu juga pendidikan. Begitu juga kemanusiaan. Oke, silakan Ustaz Jamal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya menghormati Ustaz Bakhtiar Nasir dan semua bapak-bapak, ibu-ibu, tapi di sini banyaknya ibu-ibu, ya. Ya, ini hari ibu. Sekalian terhormat, ya, alhamdulillah. Pertama-tama marilah panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tercurahkan salawat dan salam kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada siang ini kita kumpul di sini, insyaallah saya akan menyampaikan judul gerakan Bediüz Zaman Sayyid Nursi di Turki. Jadi insyaallah ini akan menjadi pendahuluan untuk kerjasama antara Hayrat dan Yayasan AKL insyaallah. Ya, Yayasan Pusat Peradaban Islam. Hari ini saya akan insyaallah bicara tentang Bediüz Zaman Sayyid Nursi. Ya, siapa Bediüz Zaman Sayyid Nursi? Kenapa dia penting? Ya, di Turki memang ini diketahui sekarang sudah 15 atau 17 tahun melalui Presiden Erdogan, popularitas Turki sudah naik. Tapi kemajuan Turki ini secara pendidikan Islam, teknik, ekonomi, ini ada background-nya. Background berarti ada khalfiyah. Turki memang diketahui negara Osmani, ya, negara Osmani, tapi negara Osmani sudah dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924 dan khilafah, pejabatan khilafah juga dibubarkan olehnya. Dalam waktu 90 tahun di Turki diterapkan sekularisme yang sangat keras. Contoh, jadi 1924 dibubarkan khilafah, jadi semua tempat kajian mengaji Islam semuanya tutup, madrasah-madrasah, pesantren semuanya sudah dilarang. 1925 pakaian Islam dilarang oleh pemerintah. Jadi hijab tidak mungkin dipakai oleh perempuan. Juga laki-laki tidak mungkin menggunakan sorban atau jubah, jilbab tidak dibolehkan oleh pemerintah. 26 sudah diterapkan penanggalan Masihi dan dibatalkan penanggalan Hijriyah. 27 sudah ambil hukum sipil barat diganti dengan sipil atau madani, al-hukuk al-madani, dengan syariah. 28 sudah Turki dulu menggunakan huruf Arab, tapi dengan bahasa Turki tulisannya dengan huruf Arab. Tetapi ini juga dilarang. Untuk apa? Untuk memutuskan hubungan antara orang Turki dan Islam. Dari 29 sampai 50, jadi 20 tahun atau lebih pergi ke haji dilarang. Jadi ya haji ini juga dilarang. 32 sampai 50 azan juga dilarang. Ya, ini diterapkan di Turki. Jadi generasi yang dididik oleh pemerintahan sekularis sudah 80 tahun, berarti 4 generasi. Sangat jauh dari agama. Agama Islam. Dan itu Islam ya sekulernya, tapi mengaku Islam dia. Wah, ini tidak Islam. Pemerintahan Mustafa Kemal Artinya Atatürk, dia Muslim. Memang ada banyak informasi-informasi. Mustafa Kemal Atatürk, dia berasal dari kota dari Selaniko, Atina. Selaniko ini tempat Yahudi. Jadi dia berasal dari Yahudi. Jadi selama 80 tahun di Turki diterapkan sekularisme yang keras. Ya, tapi sekarang Turki ya keislamannya lebih tinggi. Jadi saya ingin menjelaskan apa dari 80 tahun ini melahirkan Turki baru yang Islam. Ini yang sangat penting. Ini seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kaum yang di Makkah dan menyampaikan Islam, dan dalam 23 tahun sudah menjadi negara Islam yang sangat maju. Di Turki juga terjadi samanya oleh ulama. Tapi ibu-ibu yang sekalian, di Turki pada tahun 1924 sampai 2000-an, berarti sekitar 80 tahun, ulama semuanya berhijrah ke Mesir atau ke Arab Saudi. Jadi ulama juga semuanya sudah berhijrah. Hanya kecuali Bediüzzaman Said Nursi. Karena Bediüzzaman Said Nursi ketika dipanggil oleh pemerintah Arab Saudi pada waktu itu, ya datang ke Makkah dan menyampaikan dakwah di Makkah dan Madinah. Dia ucapkan di Turki lebih perlu pada dakwah, jadi saya harus melaksanakan dakwah di Turki. Ya saya jadi mau cerita tentang kehidupan Bediüzzaman Said Nursi dan apa karyanya dan role atau visi Bediüzzaman Said Nursi yang melaksanakan di Turki. Bagaimana untuk memahami ini, saya harus menjelaskan atau cerita tentang kehidupannya. Dia lahir pada 1877 di timur Turki. Pada waktu memerintahi Abdülhamid di timur Turki, dia sampai 14 tahun sudah ambil semuanya, semua pendidikan dari semua ulama-ulama di timur Turki. Dia menghafal Quran dalam 2 minggu. Ya, jadi kecerdasannya yang luar biasa. Dalam 2 minggu menghafal Quran. Dalam 3 bulan dia menghafal 80 jilid induk referensial Islam. Dalam 3 bulan. Contoh ada buku Jammul Jawami. Ini buku Usulul Fikih. 4 mazhab. Dia menghafal dalam 1 minggu. Menghafal. Tapi 3 jilid. Kecerdasannya luar biasa. Pada satu hari ditanya kepadanya oleh temannya ketika dia 14. Wahai Bediüzzaman, kenapa Anda sebegitu cerdas? Anda makan apa? Madu atau lain? Ya, dia bilang saya makan biasa, kadang-kadang tidak bisa makan kalau tidak ada makan. Tapi kecerdasan saya datang dari ibu saya. Karena ibu saya belum pernah menyusui saya tanpa wudu. Ya, ini sangat penting pesan. Belum telat, masih bisa diulangi. Ya. Masih keracunan semua. Dan ayahnya juga petani. Dia ada sapinya, dua sapinya. Tapi ketika memakan rumput belum pernah memakan dari tanah orang lain. Jadi takwanya menyebabkan dia sangat cerdas. Dari ini juga kita bisa dapat ibrah. Jadi fitrah manusia dipengaruhi oleh dua perkara. Yang pertama, makanan. Yang kedua, tempat. Jadi fitrah manusia dibentuk dua hal. Tempat dan makanan. Tempatnya, kalau udara sangat panas seperti di Indonesia dan udaranya kalau dingin seperti Turki, ya manusia sangat beda fitrahnya. Di Turki orang-orang lebih marah sekali, tapi Indonesia sangat lembut dan sangat sabar. Ya. Makanan juga halal dan haram. Makanan halal membuka kecerdasan manusia, memperkuatkan kecerdasan manusia. Makanan yang haram menutupi firasat dan basirah manusia. Ya, basirah itu mata hati. Ya, mata hati. Karena jadi ibunya dan keluarganya sangat bertakwa, ibunya suci, ayahnya suci, menyusuinya secara suci, jadi anak itu sangat suci. Ketika dia 14 tahun, dia sudah dapat gelar doktor. Ya, pada waktu itu gelar doktor diberikan kepadanya 14 tahun. Ketika dia 14 tahun, karena sangat cerdas menghafal semua induk referensial Islam. Ketika dia 16 tahun, dia menjadi konsultan bagi gubernur di timur Turki. Ketika dia 17 tahun, dia baca sebuah koran. Di koran itu ada pernyataan oleh Perdana Menteri Inggris, Gladstone. Dia menyatakan, selama Quran berada di tangan kaum Muslim, kita tidak bisa menguasai mereka. Jadi harus menghilangkan atau memusnahkan atau menjauhkan umat Islam daripada Quran. Ketika pada zaman Sayyid Nursi baca ini, langsung jiwanya berguncang. Dia bilang ketika dia 17 tahun, saya akan membuktikan kepada dunia, Quran ini adalah matahari. Tidak mungkin bisa padamkan. Dipadamkan. Tidak mungkin bisa dipadamkan. Jadi, dia langsung mulai untuk buat dakwah dan bagaimana bisa membela Islam terhadap Barat. Jadi langsung pergi ke Istanbul dengan proposal yang dia sudah buat banyak proposal. Proposalnya yang tentang pendirian Universitas Islam namanya Madrasatul Zahra. Dia ajukan kepada Abdul Hamid. Abdul Hamid mendukung, berikan uang untuk mendirikan universitas ini. Tetapi kalian tahu Perang Dunia Pertama terjadi. Break sebentar. Ini ada penghuni rumah agak marah karena dihalangi oleh mobil. Xenia Putih B2575 SKH. Yang punya mobil Xenia Putih B2575 SKH ini menghalangi rumah seseorang parkirnya. Baik. Silakan lanjutkan, Pak. Ya. Jadi Perang Dunia Pertama 1911 Perang Dunia Pertama sudah terjadi. Jadi dia bilang waktu ini harus berjihad dengan safe, bukan dengan kalem, karena musuh-musuh masuk ke negara Islam. Jihad dengan safe, dengan pedang maksudnya. Ya, pedang. Tapi sebelumnya, ketika dia masih umurnya 30 tahun, dia pergi ke Damaskus, ke Syam. Damaskus sekarang di Suriah. Suriah. Dia menyampaikan pidato di sana. Menyampaikan pidato yang sangat terkenal dinamakan Khutbah Syamiyah, pidato Syamiyah, Syam. Di hadapan, di depan sekitar 10.000 orang-orang ulama. Padahal dia umurnya 30 tahun. Jadi dia ilmunya sangat cerdas. Dia di sana menyampaikan pidato kenapa umat Islam tertinggal. Dan penyakit-penyakit umat Islam apa. Mungkin saya sedikit bisa membahas tentang penyakit-penyakit supaya kita memanfaatkan dari pidato ini. Yang pertama, keputusasaan. Yang kedua, hilang kejujuran dalam politik dan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, bermusuhan, saling bermusuh. Yang keempat, ketidaktahuan ikatan-ikatan maknawi yang menyatukan umat Islam. Yang kelima, despotisme yang di dalam ilmu politik, di dalam politik. Yang keenam, yang sangat penting, menutamakan kepentingan pribadi. Ini yang penyakit-penyakit yang kronis umat Islam dan menyebabkan tertinggal. Ketika dia ikut Perang Dunia Pertama sebagai di Ankara masih ada Osmani, tapi di Ankara Atatürk mendirikan negara baru. Dia ingin dari zaman Said Nursi untuk memotivasi asamble dengan ilmu, dengan hal-hal yang sebagainya. Tapi Bedi Zaman Said Nursi lihat di anggota asamble ini, orang-orang kebanyakan besar tidak kerjakan sholat. Padahal mereka kebanyakan besar ulama tapi tidak kerjakan sholat. Ini sangat aneh ya. Sangat aneh. Jadi dia langsung menyampaikan pidato tentang kepentingan sholat dalam asamble ini. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, sangat marah kepadanya. Kami panggil Anda ke sini untuk mendapat manfaat dari ilmu Anda. Tapi Anda cerita tentang Islam, sholat, ini semuanya hal-hal dengan Islam. Islam ini menyebabkan tertinggalan. Jadi dia lihat, negara baru ini sangat sekularis. Pemerintah ini sangat sekularis. Jadi saya harus berjuang untuk memperkuatkan keimanan manusia. Jadi dakwah Bedi Zaman Said Nursi mulai 1924. Tapi selama 34 tahun dia dipenjarakan atau diasingkan dari tempat ke tempat lain oleh Mustafa Kemal Atatürk. 34 tahun. Tapi dia dalam perjalanan ini, dalam pengasingan ini, dia menulis karyanya namanya Tafsir Risalah An-Nur. Risalah An-Nur. Ini dibentuk dari 130 risalah. Risalah Nur menafsirkan Quran, tapi tidak daripada awal sampai akhir. Memilih dari Quran ayat-ayat dan menafsirkan, menobati penyakit-penyakit maknawi yang sedang dialami umat Islam. Di dalamnya ada contoh untuk perempuan, ada tuntunan bagi perempuan, risalah perempuan, risalah orang tua, risalah penyakit, risalah politik Islam, risalah iktisadul Islam, risalah pendidikan dalam Islam, risalah tauhid, risalah basmalah, risalah keimanan. Jadi banyak macam-macam risalah ada di dalamnya. Dia menafsirkan Quran dengan logika dan hati bersama. Karena dia berkata, inna diya'ul aql, diya'ul aql, funun madaniyah, wa nurul qalb, ulum diniyah, fabi imtizajuhuma tatajalla al-haqiqa, wa bi iftirahakuma, fil ula tatawalla al-ta'asub, wa fissani al-hila wa syubahat. Artinya, cahaya kalbu manusia adalah ilmu agama. Cahaya aklu manusia ilmu sains. Dengan perpaduan antara keduanya, hakikat akan tersingkap. Jika hanya memfokuskan pada agama dan mengabaikan ilmu lain, ini menyebabkan fanatisme dan ta'assub. Jika hanya fokus pada ilmu sains dan mengabaikan agama, ini menyebabkan keraguan, ilhad, dan skeptisisme. Jadi, Risalah Nur ini menafsirkan Quran dengan hati dan akal bersama. Tapi, selama 34 tahun, 36 tahun, karena dia meninggal pada tahun 1960. Dia meninggal, tapi kami orang Turki tidak tahu di mana kuburnya, karena tidak diketahui. Karena dia meninggal dan sudah dikuburkan, tapi pemerintah sekuler ambil jasadnya dan bawa di ke tempat yang tidak diketahui. Karena sangat takut dari Badi zaman Said Nursi, padahal dia meninggal juga takut sekali. Ya, ini yang sangat aneh. Jadi, kenapa karyanya Risalah Nur sangat mempengaruhi umat Islam di Turki? Karena dia membuktikan dengan kehidupannya. Dia ilmunya luar biasa. Dia sudah ditawarkan untuk menjadi perdana menteri keagamaan, tapi tidak menerima. Dia hanya melaksanakan dakwah. Jalan melaksanakan dakwah, dia mengorbankan semua hal-hal yang ditawarkan kepadanya. Jadi seorang ulama dari Arab, dia berkata, kalau Bedi zaman Said Nursi tidak menulis karyanya, hidupnya cukup membuktikannya sebagai mujaddid. Hidupnya sangat membuktikan dia sebagai mujaddid. Mujaddid itu pembaharu. Ya, pembaharu. Bukan pembaru, pembaharu. Pembaharu. Jadi mengembalikan agama kepada dasarnya. Ya. Bukan bikin baru. Iya, benar-benar. Ini bukan reformis ya. Ya, bukan reformis, tapi pembaharuan yang mengembalikan Islam ke dasarnya, asasnya. Tapi di Turki, benteng sekularisme adalah militer Turki. Benteng sekularisme yang selalu militer Turki suka hobi kudeta. Ya, hobinya buat kudeta. Ketika Bedi Zaman Saidi meninggal, buat kudeta tahun 1960. Sudah terjadi tahun 71. Sudah terjadi 1982. Sudah terjadi 1998. Sudah terjadi 2006. Sudah terjadi 2016. Jadi kira-kira setiap per tahun jadi kudeta di Turki. Tapi kudeta ini dibuat di Turki karena semakin memperkuat gerakan-gerakan Islam langsung untuk menghentikannya. Karena orang yang politis ya ingin menyebarluas, ingin membebaskan kegiatan Islam, langsung kudeta buat oleh militer. Jadi di Turki kegiatan Islam tidak maju selama 80 tahun. Jadi sangat tersembunyi. Kapan mulai banyak menyebarluaskan? Setelah Presiden Erdogan. Erdogan ketika dia datang, tapi dia tidak datang untuk dia melaksanakan syariat. Ya, ini juga sangat penting. Masyarakat Turki 99 Islam. Islam 99 Islam. Hanefi dan Syafi'i. Bedi zaman Said Nursi juga dia Syafi'i. Dia bermazhab Syafi'i. Tapi yang melaksanakan sholat sekarang 12%. Jadi ya kadang-kadang kalian membayangkan Turki ini Osmani khilafah, ya ini beda. Tapi alhamdulillah Presiden Erdogan kembalikan ke Islam pelan-pelan. Karena penghancuran yang diterapkan di Turki sudah 80 tahun. Tapi untuk mengembalikan perlu lebih banyak waktu. Karena penghancuran lebih mudah daripada perbaikan. At-takhribu ashal. Jadi insya Allah semakin lama Turki akan kembali ke Islamnya. Sekarang di Turki, alhamdulillah dengan pemerintahan Erdogan sudah membebaskan kegiatan-kegiatan Islam, dan di setiap sekolah-sekolah diajarkan Islam. Juga buku Bedi Zaman Sayyid Nursi dibebaskan dan diwajibkan bagi seluruh kuliah-kuliah untuk diajar. Ini yang sangat aneh. Pada waktunya sangat dilarang, tapi setelahnya menjadi bebas. Baik, saya mau tanya dulu sebelum berlanjut. Itu kan Said Nursi sebagai pribadi. Nah, bagaimana rakyat Turki, Muslim Turki, dalam mendukung gerakan Said Nursi? Dan gerakan itu, kalau di bidang dakwah, apa yang didukung oleh umat? Dan bagaimana cara umat? Kalau di bidang pendidikan, apa yang dilakukan oleh umat agar menyebarkan pendidikan dan apa yang dilakukan? Begitu juga di bidang kemanusiaan. Bedi zaman Said Nursi, dia pada waktunya 1930-an, dia tidak ada harta, tidak ada yang kedudukannya yang tinggi. Sangat biasa. Tapi di dalam kehidupannya ada dua Said. Said baru dan Said lama. Itu Said apa artinya? Said berarti bedi zaman Said Nursi baru, bedi zaman Said Nursi lama. Apa artinya? Bedi zaman Said Nursi lama berarti melaksanakan dakwah dengan politik. Dakwah politik. Dakwah politik berarti menggunakan politik sebagai sarana untuk Islam, untuk dakwah. Tapi dia lihat dalam politik melaksanakan dakwah tidak ada manfaat. Jadi dia bilang langsung memperkuatkan keimanan manusia. Yep. Jadi dia bilang saya auzubillahi minasyaitan wassiyasa. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan dan dari politik. Jadi dia hanya memperkuatkan keimanan manusia. Dan dia tidak ada kedudukan di pemerintah. Jadi masyarakat pada waktunya mendukungnya. Karena orang ini khalis, tulus dalam jalan, jadi mendukung. Tetapi tidak yang sangat semua mayoritas Turki mendukungnya. Hanya sedikit. 2%, 3%. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kepada murid-muridnya, dari murid-muridnya ada orang-orang yang sangat cerdas, orang-orang yang profesor-profesor, orang ilmu, ilmuwan, yang mendidik Presiden Erdogan, yang mendidik kementerian. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi murid-muridnya dengan ilmu. Ini yang kedua, bedi zaman Said Nursi tidak menggunakan kedudukan untuk dakwah dan tidak menerima uang atau harta untuk melaksanakan dakwah. Ini jadi menjadi teladan bagi masyarakat. Dan kehidupannya yang sangat sulit, kehidupannya yang sangat yang tragedis juga menjadi inspirasi bagi masyarakat Islam di Turki. Baik, jadi setelah beliau malang melintang di dunia dakwah politik, kemudian melihat